الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitab Was-Sunnah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar permasalahan jual beli salam, dan disebut juga jual beli salaf. Dan telah kita terangkan bahwa yang dimaksud jual beli salam adalah akad jual beli yang dilakukan dengan cara barang yang tertunda dengan sifat-sifat yang jelas, yang teliti, dengan harga yang diserahkan di majelis akad, dengan nilai atau harga yang telah diserahkan di majelis akad sebelum berpisah, namun barangnya belum ada, namun sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang jelas. Dari sini kita mengetahui bahwa dalam akad jual beli ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, akad jual beli yang dilakukan secara tunai. Ada uang, ada barang. Dan ini adalah hal yang ma'ruf. Seorang membeli, dia menyerahkan uangnya, dan dia langsung menerima barangnya. Keadaan yang kedua, harga diakhirkan, barang juga diakhirkan. Harga diakhirkan dan barang juga diakhirkan. Akad muakhar bimuakhar. Jadi dua-duanya tidak ada yang tunai. Maka ini jual beli yang tidak sah apabila itu ditetapkan sebagai akad. Belum ada barang, uang juga tidak diserahkan. Paling-paling mungkin hanya sekedar semacam janji. Semacam janji. Saya ingin membeli barangmu nanti kalau sudah ada. Adapun menetapkan akad jual beli yang sudah tidak bisa dibatalkan, sementara barang tidak diserahkan, uang juga tidak diserahkan, maka ini tidak sah. Dua-duanya tidak ada yang diserahkan di majelis akad. Dan ada riwayat yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa beliau melarang dari jual beli al-kali bil-kali, yani muakhar bi-muakhar. Yang ini diakhirkan, tidak diserahkan secara tunai, harga juga demikian. Tidak diserahkan secara tunai. Yang ketiga, barang yang diakhirkan. Barang yang diakhirkan, harga yang diserahkan di majelis akad. Maka ini yang disebut jual beli salam atau salaf. Dan yang keempat sebaliknya, uangnya diakhirkan sementara barangnya telah diserahkan. Dan ini banyak jual beli secara kredit. yang hukum asalnya diperbolehkan. Lalu timbul pertanyaan setelah kita mengetahui definisi jual beli salam. Apa perbedaan jual beli salam dengan jual beli sesuatu yang seseorang belum memilikinya, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tabi' ma laysa indak? Jangan engkau menjual sesuatu yang kamu tidak miliki. Sementara jual beli salam, dia belum memiliki barang. Dia belum memiliki barang. Tapi sudah terjadi akad jual beli. Barangnya belakangan nanti diserahkan. Dia harus bercocok tanam terlebih dahulu. Yani dia berusaha mewujudkan apa yang telah ditetapkan pada akad. Sementara uangnya sudah diterima. Seakan-akan jual beli salam termasuk dalam larangan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tabi' ma laysa indak. Namun apabila kita perhatikan kembali kepada definisi salam, hal ini berbeda dengan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang engkau tidak memiliki. Pada jual beli salam, jual beli salam, barang itu memang tidak ada. Barang tersebut tidak ada. Namun mausufatun fi dhimmah. Sudah ditetapkan sifat-sifatnya. Sifatnya itu sudah dalam jaminan, dalam tanggungannya. Bahwa dia akan menyediakan beras jenis sekian, ya, sekian kilogram misalnya, atau sekian ton, tergantung kesepakatan nanti pada bulan sekian. Jadi sifat-sifatnya jelas, sifat-sifatnya jelas. Meskipun barang tersebut belum ada. Berbeda halnya dengan larangan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang engkau tidak memiliki. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjual sesuatu yang sudah ada namun dia belum memilikinya. Barang itu sudah ada. Akan tetapi dia belum memiliki barang tersebut. Masih milik orang. Masih milik orang. Apakah ada di tangannya? Dia sedang memegang barang milik orang lain. Lalu dia menjual. Itu yang tidak boleh. Saya menjual motor ini kepada kamu. Harganya 10 juta. Motornya motor pinjaman tetangga. Barangnya ada. Tapi dia belum memiliki barang tersebut. Atau misalnya barang itu ada tapi tidak dalam kekuasaannya. Masih ada di toko. Ya, jadi bukan mausufun fi dhimmah. Bukan sesuatu yang yang disebutkan sifat-sifatnya yang itu adalah merupakan jaminan bagi si penjual untuk mengadakannya. Namun barang itu ada. Kalau dia melakukan akad jual beli dengan seseorang, orang ini mengatakan saya ingin membeli padamu komputer. Misalnya orang ini ada di daerah yang jauh dari perkotaan, kesulitan mencari barang-barang elektronik. Dia mengetahui si fulan tinggal di kota. Maka dia mengatakan pada si fulan, saya ingin membeli komputer merek ini, spesifikasinya ini dan ini. Oh iya. Dia belum beli, dia sudah menetapkan harga. Oh itu harganya 5 juta. Saya jual 5 juta. Dia sudah tahu harga pasaran. dia belum memiliki barang tersebut, tapi dia sudah menetapkan akad jual beli dengan seseorang. Ini yang dilarang dan ini yang tidak diperbolehkan. La tabi' ma laysa 'indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang engkau tidak miliki. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullah taala dalam Ma'arif Sunan menjelaskan makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa 'indak, kata beliau, yuridu bai'al 'ain duna bai'is sifah. Yang dimaksud adalah menjual sesuatu yang sudah ada wujudnya, bukan menjual sifat. Ala tara annahu ajaza as-salam ila al-ajal wa huwa bai'u ma laysa 'inda al-bai'i fil hal wa innama naha 'an bai'i ma laysa 'inda al-bai'i min qibali al-gharar. Bukankah engkau mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan jual beli salam sampai pada tempo yang telah ditetapkan, dan ini termasuk jual menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh si penjual pada saat itu, namun sifat jelas, namun sifatnya jelas. Naam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual sesuatu yang dia tidak memiliki, itu disebabkan karena gharar. Disebabkan karena gharar. Dia belum memilikinya, bisa jadi dia miliki, bisa jadi tidak. Ini yang kemudian seorang dilarang untuk melakukannya. Demikian pula yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Beliau menjelaskan dalam hasyiah Sunan Abi Dawud, kata beliau, wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tabi' ma laysa 'indak fa mutabiqun lin nahyi 'an bai'il gharar. Bahwa sabda Nabi alaihi salatu wasallam, jangan engkau menjual sesuatu yang engkau tidak miliki, maka ini sama hukumnya dengan menjual sesuatu yang gharar, yang tidak jelas. Karena dia belum memiliki, boleh jadi dia memilikinya, boleh jadi pula tidak. Boleh jadi dia berhasil mendapatkan, boleh juga tidak. Sehingga menyebabkan gharar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang menjual budak yang melarikan diri. Boleh jadi dia mendapatkannya, boleh jadi tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang menjual burung yang terbang di udara. Seharusnya ditangkap dulu, kemudian dijual. Adapun terbang, boleh jadi dia menangkapnya, boleh jadi tidak. Dan yang semisalnya. Waqad dhanna ta'ifatun anna as-salam makhsus min umumi hadzal hadis. Ada sebagian kelompok menganggap bahwa jual beli salam itu dikhususkan dari keumuman hadis ini. Fa innahu bai'u ma laysa 'inda, karena mereka menyangka bahwa jual beli salam termasuk jual beli yang dia tidak memilikinya. Lalu diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, walaysa kama dhannuh, tidak seperti yang mereka sangka. Fa innal haditha innama tanawala bai'al a'yan, namun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang menjual sesuatu yang dia tidak miliki, yang dimaksud larangan menjual sesuatu yang sudah ada wujudnya, a'yan, yang sudah ada wujudnya. Wa amma salam fa aqdun ala ma fi dhimmah. Adapun jual beli salam, maka ini akad jual beli yang berada dalam tanggungannya. Jadi sifat-sifatnya itu sudah jelas. Sifat-sifatnya jelas. Naam. Wa ma fi dhimmati madmun mustaqirrun fiha. Apa yang ada di tanggungannya itu adalah sesuatu yang telah terjamin, yang telah ditetapkan ada padanya. Kapan berubah dari sifat yang ditetapkan, maka batal jual beli salam tersebut. Jadi ini yang dimaksud. Sehingga kata beliau bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la tabi' ma laysa 'indak ini bersifat umum, tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang engkau tidak memiliki, yaitu bai'ul a'yan, menjual sesuatu yang sudah ada wujudnya, sudah jelas, tapi dia belum memiliki. Seharusnya dia beli terlebih dahulu, dia kuasai terlebih dahulu, baru setelah itu dia melakukan transaksi. Adapun jual beli salam, maka yang dimaksud adalah jual beli dengan sifat yang telah ditentukan. Barangnya belum ada, namun sifat-sifatnya itu sudah jelas. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan sebelum kita memasuki pembahasan tentang syurutu as-salam, syarat-syarat tentang jual beli salam tersebut. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.